Nigga! Nigga! Sin andiamo, sin andiamo, sin andiamo. Angel Records. That's the truck, that's the truck. Sin andiamo, sin andiamo, sin andiamo. Mentally, nimekuwa mchasi ugikali Umali, endi waya mkali nimechukari Tupia juwe dadi zili mbukali Isinge kuwa ndoto, you love to share Nadino nangu wote, unaokea Tanchi na ngumi mtu tatu kakumi Tadi ubabuni chuzi rafika wa 26 kwa sisi Toka mteni kwa toto fisi Toka sina vyangu na nangu siku kupisi Kuzi kata wanangu kwa kuhofia polisi Ni ya madadem silence mana mana tuko pichi Wanangu si madangwi watu baki Dili za mazapi tukakapi Kwa nini nisi rapi tupati shangwi Nikipata mandi tukamandi Sina jambo, sina jambo, sina jambo Sina jambo Ati si hatuna wingi Flagi laki swazi labo lete zengi Kwani si hatuna wingi Shika hela nyingi ndo tuone changes Mina deal na wanangwe na kisha na wanangwe Hata kama sina vyangu swazi lete za kipambi Wanangu si madangwe watu wakaki Dili za mazapi tukakapi Kwanini nisi wapi tupata shangwe Nikipata mandi tukamandi Sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo, sina jambo,